Qalawi, yaitu pemberian beliau sebagai pemberi peringatan bagi siapa? Bagi yang bermaksiat kepadamu dengan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan janganlah kalian bertanya, atau janganlah kamu bertanya tentang penghuni neraka. Ai lasta mas'ulan anhum, innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya hanya kewajibanmu hanya menyampaikan, dan kewajiban kami adalah menghitung mereka. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menjadi pegangan bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa mereka berdakwah hanya sebatas basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, itu hanya sebatas itu. Adapun ya pemberian pahala ataupun mereka masuk surga, masuk neraka, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memberikan kabar gembira bagi yang taat akan mendapatkan seperti ini, seperti ini. Adapun memvonis seseorang, si fulan surga, si fulan neraka, ini tidak, bukan tugas para pendai. Dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman seluruh nabi, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, yaitu para pewaris nabi, para ulama, cuma menjelaskan mana yang merupakan ketaatan, kemudian mengajak orang-orang untuk mengerjakan ketaatan tersebut, yang akan diganjar, yang akan dijanjikan untuk mendapatkan pahala baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kedua yaitu memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bisa menentukan, ya, mana yang mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang tidak. Karena itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-19 tadi, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, membuat kita tegar, membuat kita teguh, dan membuat kita tahu porsi kita, ya, tahu porsi kita dalam berdakwah. Cuma itu dalam berdakwah kita, yaitu memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan. Kabar gembira bagi yang taat, peringatan bagi yang bermaksiat kepada Allah. Adapun dia mendapat petunjuk, tidak mendapat petunjuk, itu urusan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membuat orang tegar dalam berdakwah. Ya. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ini ayat, kalau kita perhatikan di dalam ayat tersebut ada huruf lam, ya, huruf lam yang di atas kecil. Ini sedikit masalah tajwid, saya ingin jelaskan. Sedikit masalah tajwid. Minal ilmi. Di sini ada lam kecil. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Minal ilmi. Malaka minallahi min waliyin wala nasirin. Lam ini fungsinya adalah la taqif, jangan berhenti. Kenapa? Karena maknanya jelek. Kalau kita berhenti di sini, maknanya jadi jelek. Ayatnya tadi berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala inittaba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Kalau kita tadi berhenti di sini seperti bacaan saya di awal, sengaja saya berhenti untuk menunjukkan keburukan bacaan apabila dia tidak berhenti di sini. Artinya, jika kamu mengikuti hawa nafsu setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan, berhenti di sini dia, keliru ya, berhenti di sini, maka yang malaka minallahi min wali wala nasir, maka kamu tidak mempunyai dari Allah penolong ataupun pembela. Nah, kalau kita baca dari sini, berarti kita seakan-akan kamu tidak mempunyai penolong ataupun pembela dari Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Itu buruknya. Ya, buruknya di situ bahwa kamu tidak ada penolong dari Allah ataupun tidak ada pembela. Beda kalau seandainya kita sambung. Makanya lam di sini fungsinya adalah untuk membaguskan bacaan kita. Ya, untuk membaguskan bacaan kita sesuai dengan makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Nah, kemudian lihat ya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Lihat, kalau saya putus dari mimba di maja'aka minal ilm, ya, berarti artinya tadi, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, itu jeleknya. Ya, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Bisa dipahami enggak maksud saya? Lihat ya. Di dalam situ kan ada lam, lam kecil. Artinya lam kecil itu apa? Bukan tidak boleh berhenti. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Lebih baik kita sambung. Kenapa? Karena artinya nanti jelek kalau seandainya tidak berhenti. Kalau seandainya apa? Berhenti. Jadi, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, nah itu seakan-akan kalau kita berhenti di situ. Lalu kita mulai lagi perkataan yang baru, maka Allah tidak lagi menjadi penolong dan pelindung bagimu. Nah, ini kan konotasinya jelek. Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung, akhirnya dia menjadi koma. Kalau berhenti, akhirnya dia menjadi apa? Menjadi titik, kan namanya waqaf. Nah, itu dia. Itu sedikit tentang bacaan atau tanda-tanda dalam Al-Quran. Al-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala rasulahu annahu la yarda minhul yahuda wa minhul yahudu walan nasara illa bittiba'ihi dinihim li'annahum du'atun ila ad-dini alladhi hum 'alayhi wa yaz'umuna annahu al-huda faqul lahum inna hudallah alladhi ursilat bihi huwal huda wa amma ma antum 'alayhi fa huwal hawa bidalili qawlihi wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, kepada para rasulnya bahwa Allah tidak akan, ya afwan, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada seorang muslim pun kecuali orang muslim ini mengikuti agama kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka adalah para pendakwah ke dalam agama yang mereka anut. Dan mereka mengaku bahwasanya agama yang mereka anut inilah petunjuk yang benar. Maka Allah membantah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Adapun apa yang kalian anut wahai kaum Yahudi dan Nasrani, maka itu adalah hawa nafsu. Dengan dalil ini ayatnya, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, dengan dalil jika engkau mengikuti hawa nafsu kalian setelah datang pengetahuan kepada kalian, malaka minallahi min waliyyi wala nashir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagi kalian. Ya, jadi ini bantahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Yahudi. Dan ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa kaum Yahudi tidak akan rela kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Kemudian juga dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwa agama Allah berdasarkan petunjuk wahyu, sedangkan ajaran-ajaran lain berdasarkan hawa nafsu. Itu pasti. Ya, agama Allah berdasarkan petunjuk wahyu yang tentunya akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya ataupun di dunia ataupun di akhirat. Adapun agama-agama atau ajaran-ajaran selain Allah didasari oleh hawa nafsu. Lihat saja undang-undang yang dibuat oleh orang-orang ataupun manusia yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah senantiasa didasari oleh hawa nafsu. Ya, kalau sudah seandainya kita ketahui itu, dari mana bahwa ajaran-ajaran selain ajaran Allah itu didasari oleh hawa nafsu? Karena ada ayat tadi, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka, setelah datang kepadamu keterangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, malaka minallah min waliyyi wala nashir, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Kemudian Syekh mengatakan, fahadha fihi nahyul azim, di dalam ayat ini terdapat larangan yang besar, anittiba'i ahwa'il yahud wan nasara, untuk mengikuti hawa nafsu kaum Yahudi dan Nasrani, wattashabbuhi bihim, nah ini dia ya, dan menyerupakan diri dengan mereka, fima yahtassu bihi dinuhum, yang khusus bagi mereka dalam ajaran-ajaran agama mereka. Ini larangan. Jadi kalau ingin mengetahui salah satu dalil larangan kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini ayatnya. Ya, larangan untuk bertasyabbuh, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam hal yang khusus mereka miliki, ini adalah dalilnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? 120. Di dalam ayat itu mana yang menjadikan larangan untuk mengikuti, menyerupakan diri dengan kaum Yahudi? Siapa yang tahu? Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 120, bagian dari ayat itu yang mana yang dijadikan sebagai dalil tentang larangan seseorang untuk menyerupakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Siapa yang tahu? Wala init taba'ta ahwa'ahum, itu dalilnya, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ya, wattashabbuhi bihim fima yahtassu min dinihim, artinya, dan larangan untuk menyerupakan diri dengan mereka kaum Yahudi dan Nasrani di dalam hal-hal yang khusus bagi mereka, wal khitabu wa in kana li rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik, artinya, dan redaksi ayat meskipun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi umatnya masuk di dalam ayat ini. Artinya, meskipun ayat ini ditujukan Allah berfirman kepada Rasulullah, jangan mengikuti orang-orang musyrik, orang kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi juga ayat ini masuk kepada umatnya. Artinya larangan untuk menyerupakan diri juga masuk kepada umatnya. Li'anna li'tibara bi'umumil ma'na la bi'khususil mukhatab. Karena yang menjadi ukuran dalam pembicaraan Allah, dalam wahyu Allah adalah keumuman makna yang kita bisa ambil dari firman Allah tersebut. Bukan kekhususan siapa yang dibicarai oleh Allah. Kama annal ibrata bi'umumil lafzi la bi'khususil sabab. Sebagaimana kaedah fikih yang menyatakan bahwa yang jadi standar adalah keumuman lafaz, bukan khususnya sebuah sebab. Artinya, kalau di zaman Rasulullah ada sebab yang mengeluarkan sebuah hukum, maka hukum itu bukan untuk orang yang tertentu saja, tetapi untuk umum. Ya, ini kaedah dalam fikih ya. Sebentar, saya betulkan ini dulu. Ya, ini kaedah dalam fikih. Ya, Syekh menyebutkan kaedah. Alhamdulillah kita dari tafsir ini beberapa ilmu kita dapat. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususi sabab. Nanti ditulis artinya, saya ingin ceritakan dulu. Tadi ayat yang ke-120, bukankah itu redaksinya walan tardha ankal yahudu? Artinya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu. Mu-nya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Kamu di sini redaksi pembicaranya kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis sekarang Allah berfirman kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis redaksi bicaranya adalah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Ya, itu asal muasal ceritanya. Tetapi di dalam Islam tidak mengenal khususnya sebuah sebab, enggak. Tapi mengenal umumnya lafaz. Artinya semua yang diwahyukan kepada Rasulullah itu adalah juga wahyu kepada umatnya. Ini yang disebut dengan umumul lafzi. Keumuman lafaznya itu juga untuk umatnya, bukan khusus sebab. Kalau sebabnya saja berarti Nabi Muhammad SAW saja yang tidak boleh mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang jadi ukuran adalah keumuman lafadznya. Bisa dipahami, Pak? Nah, silahkan dicatat. Kaedahnya adalah yang menjadi standar, sebut kaedah fikih. Kaedah fikih yang menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan keumuman kekhususan sebab, bukan kekhususan sebab. Nah, ini kadang-kadang nanti bermanfaat dalam perkara, beberapa perkara fikih, ya, beberapa perkara fikih. Saya beri contoh. Bapak tahu hukum khulu' namanya? Kha, lam, ain, khulu', khulu'un. Istri menggugat cerai suami. Itu kan terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang istri tidak sanggup untuk memiliki suami karena suaminya tidak nyaman dipandang mata. Ini sebuah uzur syar'i. Ya jelas, gimana mau nyaman dipandang, kalau nyaman hidup dengan dia. Seorang yang tidak nyaman dipandang mata artinya mungkin terlalu, mohon maaf, terlalu tidak nyaman untuk dipandang mata, mungkin terlalu jelek dan semisalnya. Ya. Jadi kalau seandainya kulitnya masih putih tuha masih mending, enggak jadi masalah. Ya. Tetapi mungkin ada yang tidak bisa dipandang mata. Nah, itu kan terjadi di zaman dia mengatakan begini kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tidak mencela dia di dalam agama. Tidak mencela dia di dalam akhlak. Tetapi aku takut untuk menjadi istri yang tidak pandai bersyukur kepada suami." Nah, menunjukkan bahwasanya dia tidak suka kepada laki-laki itu dari sisi fisiknya. Nah, akhirnya terjadilah khulu. Sang suami mencerai istrinya atas gugatan istrinya. Maka kemudian sang istri harus mengembalikan maharnya. Itu namanya khulu. Ini kalau ada sebab syar'i, ya. Kalau ada sebab syar'i. Kalau tidak ada sebab syar'i, maka itu termasuk dosa besar. Minta cerai dari istri tanpa sebab itu dosa besar. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Istri mana saja yang minta cerai tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Nah, ini hukum hulu. Nah, yang ingin saya ambil dengan kaedah ini adalah bahwa itu kan terjadi pada person seseorang, betul? Artinya pada sebuah kisah tertentu. Nah, bukan yang menjadi ukuran adalah kisah tertentu, khususnya sebab, enggak. Ya, bukan yang menjadi ukuran khususnya sebab, tidak. Nah, tapi yang menjadi ukuran adalah apa? Umumnya lafadz. Arti umumnya lafadz itu bahwa lafadz tentang hadis khulu bisa dipakai oleh siapa saja, di mana saja, sampai hari kiamat. Paham maksudnya, Pak? Nah, itu contoh, ya. Itu contoh. Nanti karena kalau seandainya kita membicarakan bahwa hukum khulu ini untuk khusus untuk sebab aja, maka berarti di zaman Rasulullah saja itu yang terjadi. Di zaman sekarang enggak bisa dipakai itu karena sebabnya khusus untuk si fulan saja, katanya. Paham, ya? Nah, begitu juga orang-orang yang dirajam. Siapa tahu sahabat-sahabat yang dirajam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Siapa? Ada yang tahu? Salah satu ceritanya adalah Al-Ghamidiyah. Seorang wanita yang bernama Al-Ghamidiyah. Dia dirajam sampai mati. Kenapa? Karena berzina, ya. Dan dia sudah menikah. Nah, hukumnya ini bukan untuk hanya siapa? Bukan untuk hanya siapa? Untuk Ghamidiyah saja. Tetapi hukumnya untuk umum. Bukan karena khusus sebabnya saja. Tetapi untuknya keumuman lafadznya, hukumnya menuju kepada keumuman lafadz. Nah, terus seperti itu. Bahwasanya dalam Islam dikenal sebuah kaedah, dan ini kita cuma mengambil dari ulama fikih. Mereka mengumpulkan ayat-ayat yang ada, hukum-hukum yang ada, mereka ambil intisari. Sebuah intisari yang mereka ambil, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya, ya, standar yang menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan sebab, khususnya sebuah sebab. Dalam pembicaraan kita juga seperti itu. Misalkan saya sebagai ketua Badan Pengelola Masjid Imam Syafi'i, saya katakan terjadi sesuatu bahwa di situ ada kotor yang menyebabkan adalah si fulan. Wahai fulan, setelah ini jangan berbuat kotor lagi ya. Apakah larangan itu hanya berlaku untuk si fulan atau untuk semua? Nah, begitulah. Itu maksud dari pada kaedah ini. Ya. Jadi kalau ada sebuah keputusan, bukan hanya berlaku untuk person seseorang, tetapi untuk apa? Untuk semua. Nah, ini kan bermanfaat sekali untuk apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kita ketika memerintahkan atau melarang seorang anak kita, maka itu larangan untuk semua, bukan hanya untuk khusus anak itu saja, atau bukan hanya pada kesempatan itu saja, tetapi kapanpun larangan itu tetap berlaku. Nah, ini sebuah pelajaran usul yang begitu menarik yang disampaikan oleh Syekh. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah. Ada pengumuman tentang kegiatan Ramadan, insyaallah ketika nanti saya safar diumumkan oleh ketua bagian harian, ya, ketua harian Bapak Abdurrahman untuk mengumumkan nantinya, insyaallah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema karena Ustaz juga ingin umrah, jadi saya teringat beberapa ini setelah sampai di tanah air baru mendengar kajian-kajian ini, dan di dalam biasanya dalam buku manasik itu hampir tidak termuat ternyata yang saya catat ini beberapa mungkin pertanyaan, tapi pertanyaannya agak banyak, mungkin jawabannya singkat aja ya, ya atau tidak aja. Yang pertama adalah tentang ziarah ke Masjid Quba itu. Apakah yang paling rajih itu adalah hadis tentang berwudu di penginapan, karena katanya itu adalah sama dengan pahala umrah setelah sholat di Masjid Quba. Iya, itu hadisnya memang seperti itu, Pak. Man tatahhara fi baitihi thumma dhahaba ila Quba mashyan aw raqiban thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin tamah. Artinya barang siapa, hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dalam keadaan naik onta ataupun berjalan kaki, dan itu dua-duanya dikerjakan oleh Rasulullah, naik onta atau berjalan kaki, kemudian sholat di sana 2 rakaat, maka dia seperti mendapatkan pahala umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, itulah justru karena apa, kita pada waktu mau berangkat dari penginapan itu tidak pernah dibimbing oleh pembimbing ternyata. Ya, adapun kalau sudah pergi ke sana maka kemudian belum seperti itu hadisnya, Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Ya, mudah-mudahan kita pergi ke sana meskipun dalam keadaan berwudu mungkin di masjid itu, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, mengenai tawaf. Itu ketika kita mau tawaf itu tidak perlu, katanya tidak ada sunnahnya untuk tahiyatul masjid dulu. Dan juga kalau umrah tidak ada tawaf wada. Untuk sholat tahiyatul masjid, maka untuk Masjidil Haram tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Jadi tahiyatul masjid itu kan penghormatan terhadap masjid atau salam terhadap masjid. Nah, kalau di masjid-masjid lain selain Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya sholat. Tapi kalau Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf. Itu pun setelah tawaf, kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, itu khusus untuk Masjidil Haram ya. Adapun tawaf wada untuk umroh, maka gini. Nah, ini yang kita bicarakan tadi barusan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, umiran nasu an yakuna akhir ahdihim bil bait. Artinya manusia ketika menunaikan ibadah manasik, manasik di sini bisa jadi haji, bisa jadi umroh. Cuma yang keluar lafad itu ketika musim haji. Mereka diperintahkan, manusia diperintahkan untuk tidak meninggalkan kota Mekah kecuali kegiatan terakhirnya di kota Mekah adalah tawaf wada. Nah, karena itu redaksinya khususus sababnya adalah haji, maka para ulama mengatakan bahwa tawaf wada untuk umroh itu hukumnya hanya sunnah. Adapun untuk haji hukumnya adalah wajib. Yang meninggalkan dia harus bayar fidyah, bayar dam. Ya. Dan alhamdulillah di Mekah itu banyak pangdam-pangdam, panglima dam. Panglima darah, panglima darah. Ada yang beneran, yang memang benar-benar membantu orang yang haji, ada yang mengelabui orang-orang yang haji. Kasihan. Nah, jadi begitu. Tawaf wada untuk haji hukumnya wajib. Sedangkan untuk umroh maka hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena lafadznya umum. Mereka diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan manasik mereka adalah tawaf di Baitullah yang disebut dengan tawaf wada. Nah, itu pun nanti gugur jatuh hukumnya bagi siapa? Bagi wanita haid. Demikian. Nah, bagus kemudian, pertanyaan. Silakan. Ini kalau tetap kita walaupun berada di Madinah maupun Mekah, itu sholat sunatnya tetap di penginapan yang lebih abdal. Bagus pertanyaannya. Ada hadis kan riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktub." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Otomatis ketika kita sampai di penginapan, itu adalah rumah kita pada saat itu. Maka lebih utama juga dikerjakan di rumah. Cuma ya, karena mengingat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi keutamanya sangat luar biasa, maka di sana ada tarik ulur kan. Begitu sama dengan perempuan. Perempuan yang paling baik sholatnya di mana? Di rumah, di kamarnya, di kamar tersendirinya bahkan. Ya. Apakah itu berlaku di Mekah Madinah ketika kita umrah dan haji? Iya, berlaku dimanapun itu berlaku. Sama hukumnya juga mengambil sutra. Ya, melewati orang sholat. Ini jangan asal-asal lewat, ya, semua lewat akhirnya kita ikut lewat juga. Sama hukumnya, semuanya sama. Artinya hukum Islam tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Arab Saudi, semua hukumnya sama. Cuma ya, di sana ada talik ulur kepentingan dalam artian keutamaan fadilah. Kita sekarang di hadapan kita ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi. Yang pahala sholatnya 100 ribu, yang pahala sholatnya 1000 kalau di Masjid Nabawi. Nah, apakah itu kita ingin tinggalkan atau tidak? Kalau di Mekah masih mending, masih mudah solusinya. Karena di Mekah kita sholat di hotel hukumnya sama 100 ribu. Karena dia adalah tanah suci, tanah haram. Pendapat yang lebih kuat seperti itu. Setiap orang yang sholat di tanah suci, meskipun bukan di masjid yang ada Ka'bahnya, misalkan kita di hotel kan samping-sampingnya itu, nah, itu tetap mendapatkan 100 ribu. Tetap, iya, termasuk masjid lain sekitar itu. Tapi itu jangan membuat kita akhirnya malas untuk ke Masjidil Haram. Ya, jadi di situ talik ulur kepentingan. Nah, maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, kita menggunakan waktu kita, bahwa kita orang jauh dari Indonesia dan tidak selalu mendapati Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Maka sholat sunnahnya kita kerjakan di rumah, di Masjid Nabawi, kemudian ba'diyah qobliyahnya kita kerjakan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram untuk menggunakan kesempatan tersebut. Nah, yang terakhir nih Ustaz, kalau kita kebetulan hari Jumat di Madinah kan khutbah itu kan bahasa Arab. Nah, kemudian sekarang kan sudah ada ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu gimana Ustaz? Jadi kita sambil di depan ini khatib, tapi kita mendengarkan Ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh oleh pemerintah Arab Saudi. Itu menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar care, perhatian terhadap jamaah haji, bukan hanya untuk konsumsi diri mereka sendiri. Karena mereka melihat bahwa khidmatul hujjaj wal mu'tamirin syarafun lana. Ini adalah metode yang mereka pakai. Mengabdi kepada para jamaah haji dan umrah itu adalah kemuliaan bagi kami. Nah, salah satu bentuk kemuliaannya seperti itu. Apapun yang bisa memudahkan jamaah haji dan umrah, maka mereka akan lakukan itu. Di antaranya adalah akhirnya ya, ustadz-ustadz yang dipilih oleh panitia badan pengelola Masjid Nabawi sebagai penceramah untuk memudahkan memberikan pengarahan kepada mereka. Dan itu pun penuh dengan seleksi. Tidak sembarangan yang duduk di masjid untuk mengajar. Ya, seperti itu. Jadi boleh, ya? Boleh, karena tidak mengapa. Ada yang nyangka bahwa itu mengganggu. Ngomong bid'ah, tapi itu kan bid'ah. Tidak. Ya, itu hanya sebuah maslahat. Masalihul mursalah. Dalam hukum usul fiqh namanya masalihul mursalah, artinya itu maslahat, yang kepentingan yang terbang untuk sebuah tujuan yang baik. Tujuannya apa? Memahami khutbah. Karena khutbah Masjid Nabawi luar biasa, Masjidil Haram luar biasa. Khutbah-khutbah yang ilmu gitu loh. Artinya saya pribadi, yang saya rasakan, saya pribadi kadang mengambil apa yang saya sampaikan sebagai ceramah, yang satu jam, dua jam kadang-kadang saya ceramah, itu saya ambil dari khutbah. Cuma khutbah, karena saking penuhnya dengan ilmu. Ya, nah seperti itu. Maka tidak mengapa, itu bukan maslahat, bukan bid'ah, tetapi masalihul mursalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Ustaz. Sikap hulu. Jadi si A mempunyai seorang anak perempuan. Dia sudah berumah tangga. Apakah boleh orang tua itu ikut intervensi? Karena dari kacamata si A sebagai ayahnya, di dalam perjalanan kurun waktu sampai beberapa tahun, ini kelihatannya jauh dari agama. Jadi apakah dibolehkan kita untuk memberitahu kepada anak kita sendiri, sebaiknya kamu tinggalkan suami ibu? Apakah kita dibolehkan? Iya, bagus Pak pertanyaannya. Saya katakan di sini bahwa jangan ifrat, jangan tafrit. Jadi pertanyaan beliau, beliau punya ada seorang punya anak perempuan, kemudian bersuami dengan laki-laki tentunya ya, karena laki-laki suami, bersuami dengan laki-laki. Nah, kemudian sang suami ini dilihat oleh orang tua dari perempuan ini bukan tipe suami yang saleh yang bisa mendidik anaknya. Maka salah satu hal yang patut diberikan oleh orang tua, dan ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masukan yang baik, saran yang baik. Tentunya tanpa ada ifrat, ada tafrit, tanpa ada terlalu berlebihan, terlalu juga meremehkan. Ya, kalau seandainya, dan ini termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya, termasuk di dalamnya. Meskipun sang anak sudah menikah. Cuma ingat saya katakan tadi, tidak ada ifrat, tidak ada tafrit. Tidak ada terlalu berlebihan, tidak ada terlalu meremehkan. Artinya, kita sebagai orang tua intervensi, ya betul. Karena ini anak saya. Saya ingin anak saya selamat dunia akhirat. Akan tetapi, untuk mencampuri urusan lebih dalamnya, maka itu bukan tugas kita. Akan tetapi kita memberikan nasihat kepada anak tersebut. Dan termasuk di dalamnya juga hadis ini, termasuk perkara ini termasuk di dalam hadis riwayat Imam Muslim, manistarihillahu ra'iyah thumma yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Artinya perhatikan baik-baik ini para orang tua. Barang siapa yang diberikan kewenangan untuk memimpin, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu keluarganya. Salah satu bentuk penipuan kepada keluarga adalah membiarkan sang anak tersebut di dalam kezaliman sang suami, membiarkan sang anak tersebut di bawah pimpinan sang suami yang zalim. Maka orang tua yang seperti ini, yang menipu anak-anaknya, haramun alaihi raihatul jannah, haram atasnya untuk masuk surga, mencium bau surga. Maka beritahukan kepada anak tersebut masukan-masukan yang baik, karena anak tidak ada mantan, ya. Istri mungkin bisa jadi mantan istri, ya, tapi anak tidak ada jadi mantan. Ibu bapak tidak bisa jadi mantan. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, jangan kita menasihatinya ifrat dan tafrit, kecuali kalau seandainya memang anak tersebut, ya, di bawah kepemimpinan laki-laki yang memang tidak pantas untuk dijadikan sebagai suami, akhlaknya buruk, tidak sholat, atau yang semisalnya lah, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar seorang muslim. Maka kita harus menyelamatkan anak perempuan kita, daripada kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya raihatul jannah, haram. Haram akan mencium bau surga. Ya, tetap dinasihati. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, kalau kita sholat Jumat di Masjidil Haram atau di Madinah, apakah setelah sholat itu kita masih melaksanakan sholat zuhur? Yang kedua, sholat tahiyatul masjid di Mekah, tawaf, apakah selama 5 waktu kita melakukan tawaf sebelum sholat, Ustaz? Iya. Jazakillah khair. Jazakumullah khair. Ya, bagus pertanyaannya, Ibu. Yang pertama yaitu tentang sholat Jumat dengan sholat zuhur. Orang yang sudah mengikuti sholat Jumat, maka tidak ada lagi kewajiban dia untuk mengerjakan sholat zuhur, meskipun yang mengikuti adalah para perempuan. Kenapa? Karena meskipun para perempuan tidak diwajibkan dia untuk mengerjakan sholat Jumat, tetapi jika sudah dikerjakan sholat Jumat dan dia mengikutinya dari pertama, gugur kewajiban atasnya sholat zuhur. Ya, tidak ada setelah sholat Jumat sholat zuhur, nggak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah tahiyatul Masjidil Haram. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tahiyatul Masjidil Haram khususnya adalah apa? Tawaf. Kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Saya bicara-bicara seperti ini, ya, ya semakin kangen lah. 7 tahun kita di sana, dan bahkan 12 tahun, 13 tahun. Ya, kapan kita ingin kita ke sana? Dan tidak ada negara yang bisa weekend kecuali di Arab Saudi untuk mengerjakan umroh. Ya. Ya, yang jelas gini. Apabila orang ingin mengerjakan masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia tawaf. Kalau tidak mampu karena mungkin padat, sebentar lagi iqamah, ya, maka dia apa? Dia sholat tahiyatul masjid. Tetapi kapan dia punya kesempatan, dia apa? Dia tawaf. Seperti itu. Jadi ukurannya seperti itu, Bu. Jadi tidak mesti kita orang lagi sholat wajib kita tawaf tahiyatul masjid dulu, ya, enggak. Kalau seandainya kita melihat, oh kalau saya turun ke anu nih, ke tempat tawaf ini yang tidak akan cukup untuk tawaf karena penuh dan semisalnya, maka pada saat itu seseorang mengerjakan duduk di tempatnya apa, sholat di tempatnya tahiyatul masjid, kemudian duduk menunggu iqamah. Demikian. Saya pernah teringat membaca buku pedoman salat dari Hasbi As-Siddiqui. Nah, itu dengan dalil bahwa salat Jumat perempuan itu tidak lagi salat zuhur, jadi ada istilah katanya bahwa salat Jumat itu salat zuhur itu tidak ada dalam Jumat, karena tidak ada dalil bahwa sholat sunat menggugurkan sholat wajib, itulah jadi bahwa tidak ada sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu, pada Jumat itu baik di rumah itu tetap dua rakaat, bukan sholat zuhur. Ya, yang jelas gini, ibu tadi bertanya bahwa kalau ada seorang perempuan yang mengikuti sholat zuhur, apakah sholat Jumat, apakah dia zuhuran lagi? Maka tidak, karena gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya untuk mengerjakan sholat zuhur, karena dia sudah mengerjakan sholat Jumat. Karena pertanyaan itu timbul akibat dari apa hukum sholat Jumat bagi perempuan. Jadi tidak ada sampai ke detail seperti itu, tidak ada. Ya, tidak ada. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.